Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, masuk ke teras yang kelima, halaman 27. Ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis ini akan membahas perkara atau bab baru dalam pelajaran lughah, yaitu terkait dengan apa yang diistilahkan sebagai mudhaf mudhafun ilaih. Ana tulis. مضاف مضاف إليه مضاف مضاف إليه. Coba ditirukan. مضاف مضاف إليه. مضاف مضاف إليه. Nah, ada istilah dalam pelajaran nahwu, apa yang diistilahkan dengan مضاف مضاف إليه. Apa artinya? Artinya nanti, insyaAllah. Yang jelas, diusahakan istilah ini, istilah مضاف مضاف إليه, harus familiar dengan kita semuanya. Kita harus akrab dengan istilah ini, jangan sampai bingung. Minimal kita membiasakan dengan istilah ini, mudhaf mudhaf ilaih, mudhaf mudhaf ilaih. Coba dibaca, Pak Arif. Mudhaf mudhaf ilaih. Pak Andika. Mudhaf mudhaf ilaih. Hey, Pak Arsyad. Mudhaf mudhaf ilaih. Pak Eko. Mudhaf mudhaf ilaih. Irfan. Mudhaf mudhaf ilaih. Hey, Bobby. Mudhaf. Pak Antowi. Mudhaf mudhaf ilaih. Hey, mudhaf mudhaf ilaih. Nah, perhatikan contoh mudhaf mudhaf ilaih. Nulisnya nanti ya, insya Allah ada kesempatan nulis. Yang pertama kita perhatikan dulu agar tidak bingung. Perhatikan dua contoh berikut ini. Yang pertama ada istilah atau dua kata. Ada kata kitabun, kemudian bertemu dengan Muhammadun. Kitabun bertemu dengan Muhammadun. Ini ketika dia bertemu maka akan menjadi satu istilah sendiri yang bentuknya kemudian berubah menjadi kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Perhatikan perubahan dari kitabun ditambah Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Bisa melihat ya perubahannya ya. Awalnya kitabun dia ditanwin, maka ketika dia sebagai atau ketika dia bertemu dengan Muhammad maka tanwinnya dihilangkan. Kitabu. Kemudian Muhammadun yang awalnya dia di dhammah maka berubah menjadi di kasrah. Ini perubahan antara kitabun ditambah Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Coba kita baca. Kitabun kita baca kitabun. Kitabun. Muhammadun. Muhammadun. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Tapi diulangi kitabun. Kitabun. Muhammadun. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Coba dilangi wahid itsnan tsalatsah. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabun Muhammadun, kitabu Muhammadin. Nah, inilah dua kata yang diistilahkan dengan mudhaf mudhafun ilaih. Kata yang pertama, yang depan, kitabun, kitabu di sini disebut dengan mudhaf. Sedangkan Muhammadin ini diistilahkan dengan mudhafun ilaih. Nah. Kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Kitabu nam itu disebut mudhaf, sedangkan Muhammadin mudhafun ilaih. enggak usah kita artikan ya. Kita apa namanya? Istilah mudhaf mudhaf ilaih antum terima saja. Mudhaf mudhafun ilaih. Mudhaf itu yang depan, mudhafun ilaih yang belakang. Contoh lagi, contoh berikutnya. Biar tidak bingung. Ada kolamun bertemu dengan Khalidun. Khalid, maka dua kata yang bertemu tersebut akan berubah menjadi kira-kira apa Pak Tantowi? Qalamun Khalidun. Ketika dia Qalamu Khalidin. Ahsanta. Qalamun Khalidun. Qalamu Khalidin. Awalnya di dhammah tanwin, kemudian berubah menjadi tanpa ditanwin. Yang awalnya dhammah kemudian berubah menjadi kasrah. Jadi gini. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, seperti misalnya ada kata maktabun, meja, ketemu dengan al-mudarrisu. Maktabun ketemu al-mudarrisu, maka ketika dia sudah bertemu akan berubah menjadi maktabul mudarrisi. Maktabu al-mudarrisi. Perhatikan yang awalnya ditanwin maktabun, kemudian berubah tanpa ditanwin. Maktabu, awalnya maktabun jadi maktabu. Kemudian al-mudarrisu yang awalnya didhamma, maka ketika dia sudah menjadi mudhafun ilaih, maka dia di kasrah 6. Maka maktabun ini sebagai mudhaf kita tulis di bawahnya, sedangkan al-mudarrisi sebagai mudhafun ilaih. Nah. Coba kita baca kembali. Qalamun. Qalamun. Khalidun. Khalidun. Qalamu Khalidin. Qalamu Khalidin. Qalamu Khalidin. Berikutnya maktabun. Al-mudarrisu. Ketika dia sudah bergabung jadi maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Baik, pertanyaan. Qalamu Khalidin. Ainal mudhaf? Pak Arif? Qalamunya mudhaf. Khalidin mudhafun ilaih. Nah, Pak Andika. Maktabul mudarrisi. Aina al mudhaf? Baik. Wa aina al mudhaf ilaih? Al mudarrisi. Nah, Pak Arsyad. Kitabu Muhammadin. Kitab sebagai apa? Mudhafun. Muhammadin sebagai? Mudhafun ilaih. Nah. Qalamu Khalidin. Contoh yang kedua. Qalamu Khalidin. Mudhaf ilaihnya mana Pak Eko? Khalidin. Mudhafnya mana? Qalamu. Nah. Maktabul mudarrisi. Maktab sebagai apa? Irfan? Ya. Yeah. Mudhaf yang al-mudarrisi mudhafun ilaih. Nah. Kitabu Muhammadin, aina al-mudhaf wa bi? Wa aina al-mudhaf ilaih? Muhammadin. Qalamu Khalidin. Khalid sebagai apa? Pak Tandri? Mudhaf. Khalidin mudhafun ilaih. Qalam sebagai mudhafun. Sampai di sini bisa diikuti? Nah, ini pelajaran tentang mudhaf mudhafun ilaih. Antum tulis dulu contoh perubahan ini. Nanti penjelasannya akan ditambah. Kalau enggak terlihat mungkin agak maju sedikit ya biar terlihat. Terbaca ya. Pak Eko terbaca ya. Insyaallah. Mas Irfan terbaca ya. Yang depan disebut dengan mudhaf, yang belakang disebut mudhafun ilaih. Inilah yang diistilahkan dengan mudhaf mudhafun ilaih. Jadi kalau antum nanti mendapati dua kata yang bersusunan bertemu, nam, itu seringkalinya adalah mudhaf mudhaf ilaih dengan nanti ada ciri-cirinya. Nanti ketentuannya ada perinciannya. Baik, sudah. Nah, sekarang penjelasan berikutnya. Sekarang makna mudhaf mudhafun ilaih. Maknanya apa mudhaf mudhafin itu? Makna diantara makna mudhaf mudhafun ilaih adalah bermakna kepemilikan. Kepemilikan. Contoh seperti qalamu Muhammadin itu maknanya adalah kolam pena miliknya Muhammad. Penanya Muhammad. Pena miliknya Muhammad. Pena Muhammad. Kalau dalam bahasa Indonesia tinggal menyebutkan pena Muhammad, pulpen miliknya Muhammad, pulpennya Muhammad. Tetapi kalau dalam bahasa Arab tinggal digabung kemudian ada perubahan harokat. Inilah perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Tidak memperhatikan harokat bahasa Indonesia, enggak ada harokatnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab harokatnya berpengaruh. Qalamu Muhammadin berubah. Ini makna mudhaf mudhafun ilaih. Makna mudhaf mudhafun ilaih. Kemudian berikutnya sekarang adalah ketentuan. Ketentuan mudhaf mudhaf ilaih. Yang pertama adalah ketentuan mudhaf. Ketentuan mudhaf yang pertama itu tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Jadi enggak ada qalamun, mesti tanpa ditanwin. Mudhaf itu mamnu'un min at-tanwin, la yaqbal at-tanwin, tidak menerima tanwin. Ini ketentuan pertama. Atsani, ad-dhabit tsani, ketentuan yang kedua adalah tidak boleh kena alif, tidak boleh alif lam. Tidak boleh ditanwin, tidak pula kena alif lam. Sehingga al-qalamu tidak ada. Qalamu. Ini ketentuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ketiga itu boleh di dhamma atau bahasa lain boleh marfu. Artinya boleh marfu itu artinya boleh di dhamma atau, perhatikan ya kata atau mansub itu artinya di fathah atau majrur. Jadi harokatnya boleh apa namanya sesuai dengan kondisi nanti. Boleh di kasrah, boleh di dhammah marfu atau mansub di fathah atau majrur sesuai dengan kondisi masing-masing. Ini ketentuan mudhaf, yang pertama tidak boleh ditanwin. Kemudian yang kedua tidak boleh dimasuki alif lam. Yang ketiga boleh marfu, harokatnya bisa di dhamma atau mansub di fathah atau majrur di kasrah. Spesial amin. Ini mudhaf. Kemudian yang kedua, ketentuan mudhafun ilaih. Aturan untuk mudhaf ilaih Berarti kan yang pertama harus, harus majrur. Nah, ini yang penting. Harus majrur, harokatnya di antaranya di kasroh. Nah, harus majrur. Kemudian yang kedua boleh tanwin, boleh ya, boleh tanwin atau bukan dan atau alif lam. Jadi kalau dia ditanwin maka tanpa alif lam, tapi kalau enggak ditanwin berarti alif lam. Boleh pilih salah satunya. Ini ketentuan mudhofun ilaih. Jadi antum bisa praktekkan kaidah ini pada contoh ini. Qalamu Muhammadin. Qalamu Muhammadin. Ainal mudhaf? Mas Obi? Qalamu. Ada mudhaf. Kasih keterangan mudhaf. Wa ainal mudhaf ilaih? Mudhaf ilaihnya mana? Muhammadin. Mudhafun ilaih. Nah. Antum perhatikan sekarang mudhaf. Qalamu. Tidak boleh ditanwin. Oh ya betul. Kan tidak ditanwin kan ya? Tidak boleh dimasuki alif lam. Ya, tidak ada. Terpenuhi syarat yang kedua. Kemudian boleh marfu. Boleh di dhamma. Oh, kebetulan pas di dhamma. Masuk. Syarat yang kedua, yang ketiga ini masuk. Nah, kemudian yang ketiga. Yang kedua. Untuk aturan mudhafun ilaih. Yang mudhafun ilaih. Harus majrur. Perhatikan. Harus majrur di kasroh. Ya kan? Di kasroh. Kemudian yang kedua boleh ditanwin atau alif lam. Nah, kebetulan ini ditanwin. Nah, alif lam enggak boleh kalau sudah ada tanwin. Bisa diikuti ya? Nah. Atau contoh yang kedua tadi maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Pak Tantowi. Maktabu sebagai apa? Mudhaf. Ini sebagai mudhaf, kasih keterangan mudhaf. Jadi di bawahnya antum kasih garis bawah. Al-mudarris sebagai mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaih. Nah. Maktabu sebagai mudhaf, al-mudarris mudhaf ilaih. Syaratnya masuk enggak? Syarat-syaratnya masuk enggak? Yang mudhaf tidak boleh ditanwin, betul. Maktabu enggak ditanwin. Tidak boleh kemasukan alif lam sehingga enggak ada al-maktabu, enggak ada. Adanya maktabu. Bukan maktabun, bukan al-maktabu, tapi maktabu. Kemudian boleh marfu. Nah, kebetulan pas marfu. Maktabul mudarrisi. Kemudian al-mudarrisi sebagai mudhafun ilaih. Harus majrur. Al-mudarrisi. I. Kasrah. Kemudian boleh ditanwin atau alif lam. Nah, kebetulan pas di alif lam. Maka kalau sudah ada alif lamnya, tidak boleh ditanwin. Bisa diikuti? Ini ketentuan mudhaf mudhafun ilaih. Fadal mungkin ditulis dulu. Nah, sekarang kita lihat pada apa namanya? Latihan 2 dulu. Kita masuk ke latihan dulu. Hiwarnya atau percakapannya kita tunda nanti pada terakhir, pertemuan terakhir akhir pertemuan. Sekarang kita masuk pada latihan kedua. Adif al-kalimatal ula ila tsaniyah. Adif al-kalimatal ula ila tsaniyah. Adif artinya mudhafkanlah. Mudhafkanlah al-kalimah, kata al-ula yang pertama, ila tsaniyah, kedua, ke kata yang kedua. Adif al-kalimat al-ula ila tsaniyah. Mudhafkanlah kata pertama ke kata kedua. Jadi tugas kita adalah menjadikan kata pertama sebagai mudhaf, kemudian kata yang kedua sebagai mudhafun ilaih. Contohnya lah kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Artinya kitab miliknya Muhammad, kitabnya Muhammad. Kitabu Muhammadin, perhatikan ketentuan tadi itu. Kitab sebagai mudhaf maka tidak boleh ditanwin menjadi kitabu. Tidak boleh pula kemasukan alif lam, bukan al-kitabu tapi kitabu. Kemudian mudhafun ilaihnya Muhammadin mesti majrur, boleh ditanwin atau alif lam. Jadi boleh ditanwin atau alif lam. Kalau sudah ada tanwin maka tidak boleh di alif lam. Kitabu Muhammadin. Contoh berikutnya adalah maktabun al-mudarrisu. Maktabul mudarrisi, meja Pak Guru, mejanya Pak Guru. Maktabul mudarrisi. Undur maktab sebagai mudhaf maka tidak boleh dimasuki alif lam, tidak boleh pula kena tanwin, kemudian boleh marfu atau mansub atau majrur. Al-mudarrisi mudhafun ilaih mesti majrur di kasrah, kemudian boleh tanwin atau alif lam. Bisa difahami? Baik, sekarang kita masuk ke kata pertama atau latihan pertama, nomor pertama. Qalamun hamidun. Pak Arif, jadikan mudhaf mudhafun ilaih. Qalamun hamidun. Baik, ainal mudhaf? Qalamun. Qala ainal mudhaf ilaih? Baik, hamidin. Qalamu hamidin. Artinya apa, Pak Arif? Penanya Muhammad. Penanya Muhammad. Muhammadnya mana? Penanya Hamid. Penanya Hamid. Qalamu hamidin. Qalamu hamidin, penanya Hamid. Nah. Baik, Hamid ini nama kecilnya Muhammad ini dia, Pak Arif ya. Jadi. Baik. Baitun Abbasun, Pak Andika. Baitu Abbasin. Baitun Abbasun menjadi Baitu Abbasin. Baitnya sebagai apa, Pak Andika? Mudhaf. Wa Abbasin sebagai apa? Mudhafun ilaih. Baitu Abbasin. Terjem, Pak Andika? Artikan? Rumahnya Abbas. Nah, rumahnya Abbas. Berikutnya, Pak Arsyad. Bait Hurfatu Aliyun. Hurfatun Aliyun. Hurfatu Aliyin. Nah, ainal mudhaf? Hurfatu. Wa ainal mudhaf ilaih? Aliin. Naam, terjem? Kamarnya Ali. Kamarnya Ali. Naam, Pak Eko? Daftarun Sa'idun. Taib daftaru Sa'idin. Daftarun Sa'idun menjadi daftaru Sa'idin. Daftar sebagai apa, Pak Eko? Mudhaf. Wa Sa'idin sebagai apa? Mudhafun ilaih. Naam, artinya apa, Pak Eko? Baik, buku tulisnya Sa'id. Nah, buku tulisnya Sa'id. Daftaru Sa'idin. Berikutnya, Mas Irfan. Mindilu Yasirin. Ainal mudhaf? Wa ainal mudhaf ilaih? Yasirin. Ahsanta. Terjem? Mindil. Apa mindil? Mindil apa, Pak? Apa? Sapu tangan ya. Mindil sapu tangan. Mindilu Yasirin. Sapu tangannya Yasir. Kalau ada kosakata baru dikasih keterangan, dikasih terjemahan, kemudian harokatnya. Nah, mindilu Yasirin, sapu tangannya Yasir. Nah, berikutnya Pak Maman. Komisun Ammarun. Diulangi. Komisun Ammarun. Komisu Ammarin ya, mudhafnya enggak boleh ditanwin. Komisu Ammarin. Ainal mudhaf, Pak Maman? Ainal mudhaf? Komisu. Komisu. Wa ainal mudhaf ilaih? Mudhaf ilaihnya mana? Ammar ya. Naam, komisu yakunu mudhafan wa Ammar yakunu mudhafan ilaih. Naam, komisu Ammarin, mudhaf mudhaf ini. Terjem, Pak Maman? Baju Ammar. Naam, bajunya Ammar, komis. Naam, gamis. Naam. Orang Yaman itu enggak bisa bilang qaf. Sebagian Yaman itu enggak bisa bilang qaf. Jadi mereka bilangnya akhirnya jadi gamis kan itu. Awalnya qaf. Orang-orang Yaman itu mereka kalau sebagian mereka membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq itu kul huwallahu ahad. Mereka bilang qahwa enggak bisa. Bilangnya apa? Gahwa. Gahwa. Nah. Qaf enggak bisa. G. Nah. Ada tokoh namanya Said Aqil Sirat ya. Said Aqil Sirat itu aslinya apa? Aqil. Said Aqil. berakal, Said akil, tapi jadinya apa? Agil, karena mereka orang-orang Yaman itu nggak bisa, sebagian orang Arab Yaman nggak bisa ngomong qaf, bilangnya apa? G, Said agil jadinya. Nah, berikutnya Mas Bobi, sarirun khalidun. Sarirun khalidin, aina al mudhaf? Sarir, wa aina al mudhaf ilaih? Khalidin, sarirul khalidin. Terjem? Tempat tidurnya Khalid. Nah, berikutnya Pak Tantowi. Miftahun al baitu. Miftahul baiti. Miftahul baiti. Miftah yakunu madha? Miftah sebagai apa? Miftah. Miftah yakunu mudhafan wal bait yakunu madha? Mudhafun ilaih. Yakunu madha? Jadi apa? Sebagai apa? Miftahul baiti, miftah mudhaf wa al baiti mudhaf ilaih. Ini ketentuannya sama. Boleh tanwin atau alif lam. Al baiti nam sebagai mudhaf ilaih kebetulan masuknya alif lam padanya sehingga tanwin enggak bisa. Tapi kan tetap adanya tanwin atau alif lam. Miftahul baiti, terjem Pak Tantowi? Taib, kuncinya rumah, kunci rumah, miftahul baiti. Berikutnya, siapa namanya? Alfian ya. Alfian minggu kemarin enggak masuk ya? Ya. Sekarang dukkanun at-tajiru. Dukkanut tajiri, ainal mudhaf? Wa ainal mudhaf ilai? At-tajiri. Dukkanut tajiri, terjemahnya Alfian? Tokonya pedagang, tokonya pedagang. Dukkanut tajiri. Ba'dahu? Baitun al-muhandisu. Baitul muhandisi. Baitun al-muhandisu, baitul muhandisi. Ainal mudhaf? Wa ainal mudhaf ilai? Al-muhandisi. Terjem? Rumahnya? Muhandis. Apa itu muhandis? Muhandis insinyur ya, insinyur. Kalau dulu IR, kalau sekarang S, ST. Sok tahu. Jadi kuliahnya kan enggak pernah, apa namanya, enggak pernah masuk, titip absen kan biasanya. Ujiannya biasanya nyontek. Malamnya fotokopi modul, besoknya nyontek. Lalu apa ujian skripsinya dikerjakan sama orang. Akhirnya keluar dari ST. Ngomongnya enggak sesuai dengan teori, akhirnya ST-nya sok tahu kan gitu. Bukan apa namanya insinyur lagi. Baik, berikutnya ismun al-waladu. Ismu al-waladi. Dibaca langsung ya, ismul waladi. Nah, ismul waladi. Ismul waladi. Aina al-mudhaf? Ismu wa aina al-mudhaf ilai? Al-waladi. Terjem? Artinya apa? Nama? Walad. Apa yang artinya walad? Lam yalid wa lam yulad dalam kul huwa. Anak, ya, namanya anak. Ismul waladi Muhammadun misalnya. Namanya anak itu Muhammad. Baik, kembali ke awal. Kitabun Allahu. Kitabullahi. Kitabullahi. Aina al-mudhaf? Wa aina al-mudhaf ilai? Allahi. Nah, terjem? Terjem? Kitabnya Allah. Nah, bintun at-tabibu. Pak Andika? Bintut tabibi. Aina al-mudhaf? Wa aina al-mudhaf ilai? At-tabibi. Terjem? Baik, anak perempuannya dokter. Nah, bintut tabibi. Nah, terakhir Pak Arsyad. Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Nah, miftah yakunu madha? Wa as-sayyaratu takunu madha? Mudhaf ilaih. Terjem? Baik, kuncinya mobil. Nah, sampai di sini yang ditanyakan pembahasan mudhaf ilaih. Nah, baik, kalau tidak ada kita baca secara bersama-sama. Qalamu Hamidin. Qalamu Hamidin. Qalamu Hamidin. Qalamu Hamidin. Baik, langsung masuk ke kaidah ya, jangan dibaca ini. Langsung masuk ke jawabannya. Baitu Abbasin. Baitu Abbasin. Ghurfatu Aliyin. Daftaru Sa'idin. Daftaru Sa'idin. Mindilu Yasirin. Mindilu Yasirin. Mindilu Yasirin. Mindilu Yasirin. Qamisu Ammarin. Qamisu Ammarin. Sariru Khalidin. Miftahul Baiti. Dukkanut Tajiri. Baitul Muhandisi. Ismul Waladi. Kitabullahi. Bintut Tabibi. Miftahus Sayyarati. Baik, ikra'u ma'an, dibaca bersama-sama dari Qala Muhammadin sampai Miftahus Sayyarati. Wahid, Ithnan, Thalata. Qala Muhammadin Baitu Abbasin, Ghurfatu Aliyin, Daftaru Sa'idin, Mindilu Yasirin, Qamisu Ammarin, Sariru Khalidin. Ismul waladi. Nah, ini semuanya adalah mudhaf mudhaf ilaih. Nah, sehingga ketika antum membaca nanti dalam Al-Qur'an, antum perhatikan di Al-Qur'an juga banyak insyaallah ketika antum tadarusan misalnya, ngaji misalnya, insyaallah nah di dalam Al-Qur'an itu banyak contoh-contohnya. Nah, coba antum nanti tugasnya PR-nya ya. PR-nya mencari susunan mudhaf mudhaf ilaih dalam Al-Qur'an sebanyak 10 kali, minimal 10. Minimal 10 contoh. Nah, dicari harus aktif. Nah, cara belajar siswa aktif ya, CPSA. Nah. Ada yang ditanyakan? Mudhaf mudhaf ilaih? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita kembali ke al-hiwar. Kita kembali ke percakapan pada ad-darsul khamis. Nah. Taib naqra' man ana aqra'u thumma antum taqra'una ba'di. Ana baca dulu, antum tirukan setelah ana. Akid sudah ya, masuk ke hiwar. Nah, halaman 27, 6. Percakapan antara Sa'id dan Yasir. Percakapan antara baina Sa'idin wa Yasirin. Al-hiwar 6 baina Sa'idin wa Yasirin. Percakapan antara Sa'id dan Yasir. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. 'Ala maktabil mudarrisi. 'Ala maktabil mudarrisi. Perhatikan 'ala maktabil mudarrisi. 'Ala maktabil mudarrisi. Ini ketentuan yang ketiga ya. Mudhaf itu boleh marfu atau mansub atau majrur. Nah, contoh di sinilah ala maktabi. Ya, mudhafnya sebagai nama majrur. Kenapa dia majrur? Karena kemasukan ala huruf jar 6 ala. Jadi bisa fleksibel dia. Mudhaf itu fleksibel, bisa marfu, dhammah atau mansub atau majrur sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan apa? Sikonnya. Kalau dia udah huruf jarnya maka dia majrur. Kalau tidak ada ya kembalikan ke kondisi awal, marfu di dhammah. Baik, kita ulang. Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyu. Qalamu man hadha ya Aliyu. Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Baik, dibaca bersama-sama dari awal sampai akhir. Wahid, Ithnan, Thalata. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. La hadha kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyu? Hadha qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Baik, ditutup kitabnya. Nah, istami'u waraddidu. Sekarang latihan mendengarkan. Sama. Nah, istami'u waraddidu. Latihan mendengarkan. Baik. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. La hadha kitabu Hamidin. La hadha kitabu Hamidin. La hadha kitabu Hamidin. La hadha kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin. Aina kitabu Muhammadin. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya 'Aliyyu? Qalamu man hadha ya 'Aliyyu? Qalamu man hadha ya 'Aliyyu? Qalamu man hadha ya 'Aliyyu? Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi? Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Baik, ada yang sudah hafal? Sudah berapa kali kita baca ya? Minimal 3 ya. Minimal 3, minimal 3. Nah, dulu sebagian ulama itu mungkin anak pernah cerita di sini ya. Itu sekali dengar itu langsung hafal. Kulama yasma yahfad. Naam. Kulama samia, naam yahfaduhu. Dia langsung hafal. Subhanallah. Naam, karena terjaga hatinya, terjaga pandangannya. Makanan juga terjaga. Kita ya sini kondisi kita. Naam. 10 kali belum hafal-hafal. Naam. Hafal sekali habis itu lupa lagi. Nah, kelemahannya kita seperti itu. Baik, sekarang kita terjemahkan ya. Dibaca dari Pak Jumartin kemudian diterjemahkan. Akitabu Muhammadin hadha ya yasiru. Baca dulu. Sir. Ya, dibaca dulu. Akitabu Muhammadin hadha ya yasiru. Terjem. Apakah ini kitab Muhammad wahai yasir? Baik, apakah ini kitab Muhammad wahai yasir? Apakah bukunya Muhammad ini wahai yasir? Naam. Kitabnya Muhammad. Nah, berikutnya Pak Arif. Yasirun. Hadza kitabun Hamidin. Diulangi. La. La hadza kitabun Hamidin. Taib, la hadza kitabu Hamidin. Terjem? Tidak. Bukan. Ini kitabnya Hamidin. Taib, ini kitabnya Hamid. Nah. Kalau dalam bahasa Indonesia enggak ada Hamidin ya. Nah, enggak harus ganti akte nanti akek kau lagi Pak Arif. Tanggung jawab nanti nyembelih dua kambing soalnya Hamid laki-laki. Nah, ya. Nah, ya. Taib la hadza kitabu Hamid dalam bahasa Indonesia ya. Bukan, ini kitabnya Hamid. Naam. Usahalah ini Hamidin harusnya. Ini mudah wilayah, Pak. Gitu. Nanti petugas apa namanya? Dispenduknya diprotes nanti. Hamidin. Taib, berikutnya Pak Andika. Pak hasil. Kitabu Muhammadin. Taib, terjem. Di mana kitabnya Muhammad? Taib, di mana kitabnya Muhammad? Wasil, Barsyad. Dua al Hunaka. Taib, wa terjem. Ia ada di atas meja di sana. Taib, Hunaka di sana ya. Artinya Hunaka di sana. Hunak di sana. Hunaka artinya di sana. Huwa 'alal maktabi Hunaka. Dia kitab itu maksudnya kitabnya Muhammad 'alal maktabi Hunaka di atas meja di sana. Ba'dahu Pak Eko. Taib, aina daftaru Ammarin? Tazim Pak Eko. Aina, di mana? Taib, di mana buku tulisnya Ammar? Mbak Andahu, nama Sirvan. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Dia ada di atas mejanya. Taib, dia di atas mejanya Pak Guru. Taib, wasil, Mas Bobi. Qalamu man hadha ya 'Aliyyu? Man siapa? Artinya man. Kolamnya siapa, penanya siapa ini wahai Ali. Nah, ya itu artinya wahai ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayuhan ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kolamu man hadha ya Aliyu, pena siapa ini wahai Ali. Nah, penanya siapa ini wahai Ali. Kolamu man hadha ya Ali. Nah, Pak Tantowi. Ait, karir, ait, diulangi. Hadha qalamul mudarrisi, terjem. Taib, ini penanya mudaris. Taib, wasil, Pak Aman. Taib, aina hakibatul mudarrisi? Terjem. Aina, apa artinya aina? Di mana? Harus bisa ini, Pak. Tas ya, hakibatu tas. Al mudarris, mudarris. Pak Guru. Nah, aina hakibatul mudarrisi, di mana tasnya Pak Guru? Nah. Jadi ini kosakata ini atau percakapan ini percakapan dasar ya. Minimal antum hafal ini semuanya. Soalnya mungkin barangkali ada rezeki tahun depan bisa umroh kan gitu ya. Mudah-mudahan kan gitu, atau mungkin apa namanya, jadi apa namanya pemandu umroh sudah punya ini. Aina atau apa lagi man mudhaf-mudhaf ilaih juga bisa. Ini sudah modal, ini sudah modal utama. Mudah-mudahan nanti di antara kita ini ada yang dapat rezeki tahun depan bisa umroh. Nah. Baik, berikutnya Mas Alfian. Hiyat al-maktabi. Baik, dia di bawah meja. Bisa dilihat gambarnya ya. Jadi tasnya di bawah meja. Nah, enggak usah cari di kamus tahta itu artinya apa, tapi lihat meja ada di bawahnya. Hiyat al-maktabi. Nah. Sampai di sini yang ditanyakan terkait dengan mudhaf mudhaf ilaih. Ini ya. Kata ganti untuk benda itu dia. Iya. Enggak apa namanya, enggak pengaruh antara benda sama orang. Yang penting mudzakkar sama muannatsnya. Nah, hiya untuk muannats, nam huwa untuk mudzakkar. Nah. Hakibatu muannats, ada ta marbutahnya ya. Al-mudarrisi, yang dilihat yang depannya saja. Iya, mudhafnya yang dilihat. Ya, walaupun mudhaf ilahnya adalah mudzakkar ya, tapi yang dilihat adalah hakibahnya. Nah, dia ini siapa, mudarrisnya atau tasnya? Dia di bawah meja. Kalau yang di bawah meja ini mudarisnya ya pakai huwa. Kan gitu Pak sebenarnya ya. Hakibatu, nah mudhafnya ya. Apa? Iya, aina hakibatul mudarrisi? Di mana tasnya Pak Guru? Hakibahnya mudarris. Apa? Di mana tasnya Pak Guru? Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Nah. Ada ta' marbutahnya maka dianggap sebagai muannats. Nah. Insyaallah difahami ya. Semuanya difahami? Mas Alfian bisa difahami? Mas Irfan? Nah. Kenapa kalau yasirun ketemu huruf lidah jadi yasirun? Nah, ya nanti ada pembahasannya nanti pada apa namanya? Latihan yang ke-7 ya. Latihan yang ke-7 halaman 30. Nah, sabar. Nah. Insyaallah bisa diikuti pada episode mendatang. Nah, di waktu dan juga yang tempat yang sama. Gelombang yang sama juga. Kan gitu, Mas. Amin ya. Jadi kalau pembahasannya ada nanti halam apa latihan 7 ya insyaallah. Pelan-pelan dulu. Pak Tantowi bisa ngikuti? Mas Sobi? Terus Mas Alfian? Yang dari Maisan siapa namanya? Bram ya. Maisan kan ya? Masyaallah. Mas Bram. Pak Eko bisa ngikuti? Nah, insyaallah. Tapi kalau enggak ada pertanyaan kita masuk ke latihan. Latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ajib, jawablah. An itu dari, tapi tidak usah kita artikan. Al as'ilati, pertanyaan-pertanyaan. Al atiyati berikut ini. Jawablah soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Terakhir sampai di mana? Mas Alfian, oh, setelahnya. Baik, pasti. Taib, aina kitabu Muhammadin. Sesuai dengan hiwar, sesuai dengan percakapan. Jawabannya apa? Huwa alal maktabi. Naam, huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi hunaka kalau mau lengkap. Atsani, naam, Ibram. Aina kitabu Ammarin? Huwa alal maktabi mudarrisi. Baik, huwa ala maktabil mudarrisi. Daftaru Ammarin yang tepat ya. Al-thalith, naam, Pak Jumardin. Aina hakibatul mudarrisi? Aina hakibatul mudarrisi? Naam. Huwa tahta al-maktabi. Hakibah, ada ta' marbutahnya? Iya. Iya. Naam. Hiya tahta al-maktabi, ahsanta. Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahta al-maktabi. Naam. Ini pelajaran mudhaf-mudhaf ilaih. Sekarang masuk ke dalam latihan yang ketiga. At-tamrin al-thalith. At-tamrin al-thalith. Ikra' waktu halaman 28 ya. Tidak apa loncat-loncat, yang penting paham. Ini pada latihan yang ketiga ini adalah praktek apa namanya penggunaan mudhaf-mudhaf ilaih. Al-thalith, ikra' waktub ma'dhabti awakhiril kalimati. Ikra' bacalah waktub dan tulislah ma'a bersama dhabti harokat awakhir akhir-akhir al-kalimat kata. Baca dan tulislah kalimat-kalimat berikut ini disertai dengan pembacaan huruf terakhir, harokat terakhir dari kata-kata berikut ini. Tapi Pak Arif, babul madrasati. Berikutnya Pak Andika. Himarur rajuli. Nah, berikutnya Pak Arsyad. Wasil, Pak Eko. Saya apa? Nomor berikutnya, Pak Eko. Sin, ya, panjang, ra, ta. Sayyara, sayyara. Ayah, sayyara. Sayyaratul mudarrisi. Beda cetakan mungkin, Pak ya. Cetakannya beda, beda. Enggak jelas ya. Ada mim, dal, ya, ra. Al Sayyaratul Mudiri. Ya, Sayyaratul Mudiri. Fotokopinya kurang jelas nih, Mas Amin. Sayyaratu Al-Mudiri. Sayyaratu Al-Mudiri. Nah. Mudhaf mudhaf ilaih. Sayyaratul Mudiri. Mas Irfan, ba'dahu. Taip, diulangi. Taip, mindil, enggak ada apa-apanya. Marfu ya berarti ya. Dhamma. Mindilu. Bukan mindili, mindilu. Nah, diulangi. Mindilu ammarin. Ba'dahu, Mas Sobi. Ismut talibi. Nah, syamsiah komarinya. Nah, dimuroja lagi. Ismut talibi. Nah, berikutnya. Baitullahi. Mas Mama, Pak Maman. Ada fi-nya. Huruf jar, fi. Masuk ke isim, maka isimnya menjadi. Fi itu huruf, fi itu adalah huruf jar. Ketika dia masuk ke dalam sebuah isim, maka isim menjadi majrur. Harokatnya di kasrah. Nah, fi. Fi kita billahi. Nah, ya, huruf jar. Sekali lagi, huruf jar ketika dia masuk ke dalam sebuah isim, maka isimnya menjadi majrur, harokatnya di kasrah. Fi kita billahi. Kitabinya mudhaf. Nah, karena dia kemasukan huruf jar, maka huruf jarnya ini menjadikan isim tersebut majrur, harokatnya di kasrah. Nah, jadi kitabi Allahi majrur, karena dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih aturannya harus majrur. Ya, aturannya harus majrur. Nah, fi kitabillahi. Nah, Mas Alfian. Min baitil mudarrisi. Ini berikut contoh untuk mudhaf ilaih yang kemasukan huruf jar. Mudhaf yang kemasukan huruf jar. Min baitil mudarrisi. Berikutnya. Taib ala maktabil mudiri. Nah, insya Allah bisa difaham ya. Taib, kita baca. Babul madrasati. Babul madrasati. Himarur rajuli. Himarur rajuli. Baitu hamidin. Baitu hamidin. Sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri. Mindilu ammarin. Mindilu ammarin. Ismut talibi. Ismut talibi. Baitullahi. Baitullahi. Fi kitabillahi. Min baitil mudarrisi. Min baitil mudarrisi. Ala maktabil mudiri. Ala maktabil mudiri. Taib, ikra'u man. Wahid, ithnan, thalatha. Babul madrasati. Himarur rajuli. Baitu hamidin. Sayyaratul mudiri. Mindilu ammarin. Ismut talibi. Baitullahi. Fi kitabillahi. Min baitil mudarrisi. Ala maktabil mudiri. Ini teori ini sebenarnya mudah teorinya, tapi biasanya praktanya sering salah. Praktanya sering salah. Sehingga butuh pembiasaan, butuh latihan. Nah, tidak sedikit orang yang sudah belajar ini, tapi ketika dia kurang latihan, kurang dibiasakan, maka sering salah harokat. Babul madrasatu. Mudhaf ilainya mati, marfu malahan. Padahal aturannya adalah mudhaf ilai ini majrur. Babul madrasati. Fi kitabillahi. Nam ismut talibi. Baitullahi. Dan seterusnya. Ini diperhatikan. Butuh latihan. Latihannya pada latihan 2, latihan 3, dan juga hiwar. Nah, kemudian pada latihan yang 4 ini juga bentuk latihan dari penggunaan mudhaf-mudhafun ilaih ketika digabung dalam sebuah kalimat sempurna. Nah, latihan 4 ini adalah penggunaan mudhaf-mudhaf ilaih yang sudah terdapat dalam sebuah kalimat sempurna. Kalau tadi kan potongan-potongan aja, potongan mudhaf-mudhaf ilaih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam praktek penggunaan mudhaf-mudhaf ilaih yang terdapat dalam sebuah kalimat sempurna. Contohnya aina baitul mudarrisi. Nah, aina baitul mudarrisi, di mana rumahnya Pak Guru? Huwa ba'idun. Nah, dia jauh, rumahnya jauh. Asani, contoh yang kedua. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an itu adalah kitabullahi, kitab Allah. Nah, ini sampai nomor 20. Sampai nomor 20 ini latihan 6 penggunaan mudhaf mudhaf ilaih dalam sebuah 6 jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Nah, ini sebagai bentuk latihan di rumah ya. Sebut latihan di rumah untuk apa namanya? Melatih lisan kita. Nah, teori sudah, kemudian beberapa contoh sudah, tinggal dilatih, dipraktikkan pada 6 sebuah kalimat sempurna. Sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan. Jadi PR-nya adalah membaca latihan 4 kemudian mengartikan, menerjemahkan. PR-nya apa? Oh iya, 10 tadi. 2 berarti PR-nya ya. Oh, ya. Nah, insyaallah enggak apa-apa. Gimana, Pak? Iya, biar latihan. Biar latihan. Nah, belajar seminggu sekali latihannya harus tiap hari sebenarnya. Tapi kalau tidak ada yang ditanyakan, insyaallah kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.